Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد apa yang mendorong Ali bin Abi Thalib mengucapkan ucapan beliau? Ayo anak-anak ke depan. Sini. Ayo bro. Ayo Ril. Kamu bapak-bapak bro. Ayo cepat sini. Dan diam, jangan ribut. Dengarkan. Agak mencar. Jangan nempel. Kalau nempel strum. Konslet kalian kalau nempel tuh. Apa yang mendorong Ali bin Abi Thalib mengucapkan ucapan tersebut? Fikri? Untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk membela haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Ali bin Abi Thalib salah dalam ucapan ini? Mujahid, geser kamu, ngapain di belakang orang? Jadi kalau ada orang gini, jangan di belakangnya pas. Disela gini. Nanti kalau cuma di belakang gini-gini terus numpuk semua. Sini seret sana, sini seret sana. Disela. Apakah ucapan Ali bin Abi Thalib ini salah atau betul? Mujahid, sebutkan. Betul, tapi penempatannya kepada Aisyah ini salah. Ucapan Ali bin Abi Thalib adalah ucapan yang benar, tapi mendudukkannya untuk Aisyah radhiyallahu taala anha ini salah, tidak tepat. Dan apa pelajaran yang diambil dari ucapannya Ali bin Abi Thalib ini? Fikri satunya. Akhafud dararain. Apa itu akhafud dararain? Mengambil mudarat yang lebih ringan. Ahsan ta barakallahu fiik. Jadi antum harus paham bahwasannya salah satu kaidah yang berlaku dalam syariat ini adalah kita itu disuruh mengambil akhafud dararain, yaitu mengambil apabila kita terjebak pada suatu bahaya, kita disuruh untuk mengambil yang paling rendah. Kita disuruh untuk mengambil yang paling rendah, dan tidak ada pilihan lain kecuali dua bahaya itu, maka kita disuruh untuk mengambil yang paling rendah. Ini berlaku dalam hal apa saja. Kaidah akhafud dararain ini berlaku dalam bab apa saja. Kemudian apa lagi faedah yang diambil dari ucapannya Ali bin Abi Thalib? Arkom. Sebelum kamu pulang kom, kasih kenang-kenangan. Apa faedah yang diambil, pelajaran yang diambil dari ucapannya Ali bin Abi Thalib? Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan dari hak siapapun dari kalangan manusia. Ahsanta barakallahu fik. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib mengucapkan seperti itu, walaupun itu menyakiti hati Aisyah, tapi itu tidak mengapa karena haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan daripada haknya siapapun. Tidak boleh menyakiti haknya Rasulullah, tidak boleh menyakiti perasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seorang itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang terkena itu nanti banyak, bahkan para malaikat pun akan merasa tersakiti. Sebagaimana dalam surat itu, wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Apalagi pelajaran dari ucapannya Ali bin Abi Thalib. Jar. Apa? Jangan memilih cerai sampai urusan jelas. Apa jar satunya lagi? Apa pelajaran dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ucapannya Ali. Ya, ahsanta. Ucapan Ali bin Abi Thalib ini tidak membenci Aisyah, bukan karena membenci Aisyah, tapi karena saking membelanya Rasulullah. Tidak sebagaimana yang diisukan oleh siapa? Rafidhah. Tidak sebagaimana yang diisukan oleh Rafidhah. Apalagi pelajaran dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini? Rizki, apa? Jangan memfokuskan cintamu pada satu nama. Maksudnya ya, jangan kemudian hanya membatasi kamu itu harus terbelenggu dengan satu nama. Ini enggak benar. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ucapannya Ali bin Abi Thalib ini memberikan pelajaran bagi kita, hendaknya kita itu jangan terbelenggu, terpatri pada satu nama. Dalam artian apabila kita dituntut untuk pergi, kita juga bisa pergi gitu loh. Bukan maknanya itu meremehkan wanita atau meremehkan perempuan, gonta ganti pasangan, bukan. Tapi maknanya ketika ada tuntutan untuk melupakan, kamu siap, kamu bisa, kamu mampu untuk melupakannya. Ini pelajaran yang saya berikan supaya tidak kita dengar lagi kasus-kasus yang menyedihkan. Dan ini perhatikan, ini berlaku bagi laki-laki maupun juga perempuan. Jadi kemarin ada ummahat yang bilang, kok enak cuma laki-laki tok yang bilang wanita banyak. Wanita boleh enggak bilang laki-laki juga banyak? Sama ya ikhwan, pelajaran ini sama baik laki-laki maupun untuk perempuan. Ketika seorang perempuan tertuntut untuk melupakan seorang laki-laki, maka dia juga sama bilangnya laki-laki enggak cuma satu, laki-laki banyak. Jadi sesuai dengan tuntutannya. Kalau memang kamu dituntut untuk pergi dari seseorang, maka pergilah. Itu. Jadi kaidah kemarin, rumus dalam mencintai itu berlaku bagi laki-laki maupun juga perempuan. Tapi itu bagi laki-laki lebih besar. Karena apa? Karena memang pada faktanya banyak wanita daripada laki-laki. Dan juga ucapan itu hendaknya didudukkan pada tempatnya. Jangan kemudian karena perempuan bilang, ah laki-laki juga banyak, akhirnya nanti berani sama suaminya. Enggak benar. Jadi kaidah itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, tapi bagi laki-laki lebih sering. Karena ini saya iba sekali, banyak sekali kasus, bukan hanya di sini. Tapi di luar juga banyak wanita yang sampai tergila-gila dengan laki-laki, sampai sakit, sampai gila, sampai stres gara-gara mencintai seseorang. Ini enggak benar. Ini namanya cinta yang melebihi batas, cinta yang melampaui batas. Itu salah. Maka di dalam mencintai itu sederhanalah di dalam mencintai. Itu rumusnya, sederhana di dalam mencintai. Meski Terkadang sebagian cinta sulit untuk disederhanakan. Ada sebagian cinta itu yang kadang ugal-ugalan, minta dipenuhkan, tapi tetap berusaha untuk menyederhanakan cinta. Gak boleh mencintai seseorang lebih dari cintanya kepada Allah, nanti jatuh pada syirik. Nanti terjatuh pada syirik, baik laki-laki maupun perempuan, maka ini bahaya. Laki-laki gak boleh mencintai perempuan lebih dari batasnya, melampaui batas. Demikian juga perempuan gak boleh mencintai laki-laki melebihi batasnya. Tetap sederhana di dalam mencintai. Itulah rumus dan juga formula cinta yang benar, yang diambil dari cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak kejadian sampai laki-laki itu sampai patah hati, sampai depresi, sampai stres, sampai gak mau belajar. Seumur hidupnya galau, seumur hidupnya berubah, nasibnya jadi berubah gara-gara wanita. Demikian juga banyak wanita patah hati, kemudian jadi gila, cerai dengan suaminya jadi gila, ditinggal suaminya pergi jadi gila. Ini semuanya adalah karena salah di dalam mengatur cintanya. Sebenarnya cinta itu adalah energi yang positif. Cinta itu adalah energi yang positif, dipakai untuk baik, cinta itu akan sangat bermanfaat sebenarnya. Cuma sayangnya tidak semua orang mengetahui ilmu tentang cinta yang benar. Cinta itu positif, cinta itu mengajarkan kepada kebaikan sebenarnya itu. Ada sebagian raja punya anak, mewales, gak mau ngapa-ngapain, manja, males, gak mau ngapa-ngapain, disuruh gantikan urusan kerajaannya dia juga gak mau, pokoknya mokong. Akhirnya caranya apa biar mau? Akhirnya dibuat seneng sama seorang wanita, dibuat jatuh cinta kepada seorang wanita. Nah, setelah jatuh cinta dia giat, mau ini, mau belajar, mau apa, karena apa? Karena punya rasa, karena dia jatuh cinta. Jadi sebenarnya jatuh cinta atau perasaan cinta itu adalah energi yang positif apabila dibina dan juga diarahkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayangnya kita sudah terlanjur memandang cinta itu kayak hitam, kayak tabu, cinta itu kayak jelek, selalu mengajak kepada keburukan. Bukan, itu karena kamu salah dan tidak belajar tentang cinta. Makanya belajar dulu tentang cinta sebelum mencintai. Jangan mudah-mudah untuk jatuh cinta sebelum belajar tentang cinta, nanti kamu bisa gila di tengah jalan. Dan salah satu yang paling bisa kita ambil adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencintai istri-istri beliau. Itu adalah figur yang terbaik bagi seseorang untuk membangun mahligai cinta dalam hatinya, sehingga cintanya bisa bertahta di dalam singgasana sanubari. Ini penjelasan bagi para ummahat kemarin yang minta kok enak laki-laki tok. Enggak, itu sama bagi wanita juga. Bilang seperti itu, laki-laki juga banyak. Ketika ada tuntutan yang menuntut, maka jangan ketika ada kasus ditinggal cerai sama suaminya, kemudian patah hati, kemudian udah gak mau ngurusi anak, gak mau apa, jangan gitu, itu gak benar. Cerai ya cerai, namanya sudah gak jodoh, namanya masa aktifnya sudah habis. Pernikahan itu punya masa aktif, kalau masa aktifnya sudah habis ya wis, itu termasuk takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibuat bingung, jangan dibuat sedih, terlalu larut dalam kesedihan itu enggak bagus. Ini apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada kita. Dan juga kemarin ada faedah, namanya Ummu Ruman adalah Zainab. Namanya Ummu Ruman adalah Zainab bintu Abd. Ini faedah yang dikasih oleh Al-Akh Abdul Mundhir Amr Riau, menukil dari Al-Isabah. Ummu Ruman namanya adalah Zainab bintu Abd, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Isabah. Dan juga yang rajih bahwasanya Ummu Ruman adalah meninggal setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Ummu Ruman tidak di zaman Rasulullah, tapi setelah zaman Rasulullah. Sehingga dengan demikian riwayatnya masruk dari Ummu Ruman ini adalah riwayat yang muttasilah, riwayat yang tersambung. Karena kalau berpendapat bahwasanya Ummu Ruman sudah meninggal di zaman Nabi, maka masruk enggak berjumpa, sehingga riwayatnya disebut sebagai riwayat mursalah atau munqati'ah. Tapi kalau kita berpendapat bahwasanya Ummu Ruman meninggal setelah zaman Rasulullah, maka riwayatnya masruk adalah riwayat yang bersambung, dan itulah madhabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil sanad, mengambil hujjah dengan sanadnya masruk dari Ummu Ruman, dan beliau menolak dan membantah pendapat selain ini. Itu kemarin hasil dari mudzakarah ana dengan Al-Akh Abul Mundhir Ar-Riyawi hafizahullahu taala wa jazahullahu khaira. Demikian juga di dalam ucapannya Ali bin Abi Thalib kemarin ada luput satu faedah, yaitu hamiyah, fanatik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak tercela. Satu-satunya fanatik, satu-satunya ngefans, satu-satunya gandrung yang tidak tercela adalah fanatik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap dalil. Ali bin Abi Thalib di sini sampai mengucapkan seperti ini adalah hamiyah, karena fanatik. Karena benar-benar ngefans. Benar-benar cinta tapi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah satu-satunya hamiyah yang tidak tercela. Adapun hamiyah selain itu tercela. Kamu hamiyah, kamu fanatik, buta terhadap organisasi, fanatik terhadap keluarga, fanatik terhadap desa, fanatik terhadap tempat, apalagi fanatik terhadap klub sepak bola, atau fanatik terhadap orang-orang kafir. Ini adalah fanatik yang tercela. Kalau lihat fanatiknya orang-orang itu, ya ikhwan, sampai kepada pembalap, fanatiknya kepada para pembalap, ini lucu sekali. Mereka enggak mengambil manfaat apa-apa dari klub sepak bola, dari para pembalap, tapi fanatiknya mati-matian. Demikian juga fanatik terhadap negeri, fanatik terhadap nasionalis. Ini juga termasuk fanatik yang lucu. Ngambil manfaat apa kamu dari apa yang kamu bela-bela itu? Adapun kita fanatik terhadap dalil, ini adalah karena kita mengambil keselamatan, kita mengambil manfaat selamat. Jadi wajar kalau kita fanatik terhadap dalil, kita membela mati-matian dalil. Ini karena kita mengambil manfaat berupa keselamatan. Kalau kamu fanatik terhadap negeri, masa negeri itu bisa menyelamatkanmu nanti di akhirat? Enggak bisa. Fanatik kepada keluarga, apakah keluargamu yang akan menyelamatkanmu di akhirat? Fanatik terhadap semua yang tidak boleh difanatiki, masa bisa menyelamatkan di akhirat? Enggak bisa. Tapi kalau kita fanatik terhadap dalil, ini insya Allah itulah yang akan menyelamatkan. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita di akhirat. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Faqalat law qalat lahu bariratu walladhi ba'asaka bilhaq ma ra'aitu alaiha amran qattu agmisuhu ghaira anha jariyatun hadithatus sin tanamu an ajini ahliha. Apa makna ajin? Perhatikan cuk. Apa makna ajin? Apa nil ajin? Adonan roti. Kalau dajin apa? Fata'tiya dajinu. Apa artinya dajin? Apa kan ini? Binatang yang suka apa namanya lalu lalang di rumah itu namanya dajin. Atau lebih khususnya adalah sebagian ulama mengatakan itu adalah anak kambing. Dajin itu adalah kambing yang kecil, bukan kambing yang besar. Kepel. Dajin itu kepel. Fata'kuluhu. Kata Barirah, sungguh demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidaklah melihat pada Aisyah perkara yang aku kritiki, kecuali dia itu adalah seorang wanita yang masih sangat muda. Kadang dia lalai dari adonan keluarganya, lalu adonan tadi dimakan oleh kambing. Itulah yang aku paling aku kritiki. Dan sebagaimana yang terdahulu, ini adalah pujian karena mengkritiki, membatasi kritikan terhadap seseorang dengan sesuatu yang ringan, berarti itu menafikan, berarti itu meniadakan celaan yang lain. Ini namanya adalah uslub di dalam memuji. Uslub di dalam memuji. Adapun tentang masalah bariroh ini, ikhwan, di sana ada beberapa hal yang ingin kita kupas. Pertama adalah penamaan bariroh. Dia adalah bariroh bintu siapa? Bintu Safwan. Bariroh bintu Safwan. Pembantunya atau budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Istrinya siapa? Suaminya namanya siapa? Siapa lagi? Mughith. Yang ketika Bariroh sudah menjadi bebas, Bariroh sudah enggak mau sama Mughith. Akhirnya Mughith nangis-nangis di belakang Bariroh. Sampai muter-muter gang-gang di Madinah nangis. Nangisnya enggak di rumah, nangisnya di dalan-dalan. Bariroh, Bariroh, Balios, Balios, Bariroh. Maka Rasulullah tertawa. Kok ono wong lanang kok ngono? Maka itu bukan tipe laki-laki yang bagus. Kamu terus merengek nangis kepada wanita gitu. Aku enggak bisa melupakanmu, aku enggak bisa hidup tanpamu. Walalah. Bukan laki-laki yang hebat. Pakailah rumus tanpamu aku lemu. Ah ngono loh. Tanpamu aku lemu. Tanpamu pun aku masih gemuk. Enggak akan mengurangi kebahagiaanku. Penamaan Bariroh di sini muskilah, bermasalah karena Bariroh itu menjadi budaknya Aisyah, dibeli sama Aisyah. Itu adalah setelah Fathu Makkah, sedangkan Fathu Makkah itu di belakangan kejadiannya. Bariroh dibebaskan sama Aisyah dan dikasih waktu oleh Aisyah untuk membebaskan dirinya sendiri, yaitu mukatabah namanya. Kalau ada seorang budak ingin mencicil untuk membeli dirinya sendiri, itu namanya mukatabah. Boleh seperti itu. Maka para ulama memiliki tiga jawaban. Ada tiga jawaban tentang iskal ini, tentang masalah ini. Kok bisa Bariroh ada dalam kejadian ifak, sedangkan Bariroh itu menjadi budaknya Aisyah itu belakangan, di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah Fathu Makkah. Pertama, jawabannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bariroh ini dalam kejadian ini belum menjadi budaknya Aisyah. Tapi Bariroh menjadi budak orang lain, cuma kerja di tempatnya Aisyah, kerja berbayar. Jadi kerjanya Bariroh di tempat Aisyah itu bukan kerjanya seorang budak kepada majikan, tapi itu adalah kerja yang berbayar, digaji sama Aisyah. Kalau Bariroh budaknya orang, belum dibeli pada saat itu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, atau mungkin ini adalah Bariroh yang lain, bukan Bariroh yang istrinya Mughith. Jawaban yang ketiga, penamaan Bariroh di sini adalah waham, mudraj, kesalahan dari rawi. Dan yang ketiga ini adalah jawabannya Zarkasi, mengambil dari Al-Imam Ibnul Qayyim, tapi dilemahkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar melemahkan, ini enggak, kalau dikatakan bahwasanya penamaan Bariroh ini adalah sebuah kesalahan dari rawi, ini enggak benar. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil jawaban yang pertama tadi, yaitu Bariroh dalam kasus ini adalah budak milik orang lain, bukan milik Aisyah. Dia kerja di tempatnya Aisyah adalah berbayar. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar melemahkan pendapatnya Ibnul Qayyim. Gak tahu ya kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau sering berhadapan dengan Ibnul Qayyim sukanya melemahkan. Kayaknya agak ada gimana gitu. Ana menjumpai beberapa pendapatnya Ibnu Hajar itu kalau dengan Ibnul Qayyim itu kayak agak sedikit crash. Ya maklum, Ibnu Hajar dalam masalah akidah ada zalaqot, ada terplesetan dalam masalah akidah. Imam Ibnul Qayyim sangat tegas dalam masalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin wallahu a'lam, Al-Hafidz Ibnu Hajar agak enggak enak sama Ibnul Qayyim. Wallahu a'lam. Faham tadi jawabannya? Faham masalahnya? Sak durunge faham jawabane, fahami sik masalahe. Faham masalahnya, Dan? Apa masalahnya? Barirah menjadi budaknya Aisyah itu pada setelah Fathu Makkah. Lah kejadian ini masih tahun 5 atau tahun 6, jadi jauh. Maka jawabannya gimana? Gimana dan jawabannya? Dalam kasus ini Barirah masih menjadi budak orang lain. Kerja di tempat Aisyah itu digaji. Dan itu yang nampaknya yang paling gampang jawabannya. Daripada kita menyalahkan rawi tanpa ada bukti, maka itu enggak benar. Kalau pendapatnya Jarkasi mengatakan wasalil jariyah, di sini Ali cuma bilang tanyalah si budak itu. Akhirnya rawi bikin nama sendiri, yaitu siapa budaknya Aisyah kalau enggak Barirah. Nah, gitu. Kata sebagian ulama tadi. Paham? Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah. Dan itu tadi jawabannya Barirah. Dalam riwayat yang lain dikatakan para sahabat sampai ngancam-ngancam Barirah, kamu harus jujur, ditanya kali ini kamu harus jujur pada Rasulullah. Ngomong sama teman. Bilang benar kalau Aisyah itu ada sesuatu yang mencurigakan, bilang. Kalau enggak tak pukuli kamu. Dipukuli, bahkan di sempat dipukul oleh sahabat Barirah. Kata Rasulullah, ya wis, terserah. Sempat pokoknya diancam Barirah, benar-benar diancam oleh para sahabat. Dan ini boleh karena apa? Demi mengeluarkan berita yang sesungguhnya. Demi benar-benar untuk mencari dan menggali info yang sesungguhnya, sehingga saksi itu benar-benar digertak. Diancam, betul kamu enggak ngomong sing jujur, hajar. Itu seperti itu boleh. Dalam riwayat yang lain Barirah diancam seperti itu sama para sahabat. Kamu kalau enggak jujur, jangan tutup-tutupi. Aisyah melakukan apa saja kamu bilang. Kalau kamu sempat enggak bilang, tak hajar kamu. Tak pukul kamu. Itu. Dan seperti itu tidaklah mengapa, demi tadi membela haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar enggak, Rasulullah itu enggak boleh disakiti. Bahkan nanti akan datang, kalau orang itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumannya adalah dibunuh. Dan pada jawabannya Barirah ini terdapat pelajaran yang sangat bagus, bahwasanya Barirah itu benar-benar jawab bahwasanya Aisyah itu adalah benar-benar wanita yang baik. Di dalam riwayat yang lain Barirah mengatakan ma alimtu minha illa kama ya'lamu sha'igu minadh dhahabil ahmar. Rasulullah, saya tidak mengetahui dari Aisyah itu kecuali sebagaimana yang diketahui oleh tukang emas dari emas yang murni. Aisyah itu bagaikan emas yang murni, Rasulullah. Ora ono salahe blas, enggak ada salahnya sedikit pun. Enggak ada perkara yang meragukan sama sekali. Aisyah itu bagaikan emas merah. Dalam riwayat yang dikatakan wallahi la Aisyatu atyabu minaz zahab. Sungguh Rasulullah, Aisyah itu lebih bagus daripada emas. Demikian juga dalam riwayat yang lain dikatakan Barirah punya ucapan yang sangat-sangat istimewa. Barirah mengatakan, "Lah kamu enggak usah bingung Rasulullah. Seandainya Aisyah itu betul berzina, Allah enggak akan diam. Allah pasti akan turunkan wahyu. Jadi kamu enggak usah susah Rasulullah." Maka manusia pun heran, "Hek, budak kok bisa ngomong ini? Hek, hebat sekali budak ini. Kok bisa omongannya hebat seperti itu?" Fa'ajiban nasu min jawabiha min fikhiha. Itu. Jadi Barirah itu bilang, Aisyah itu baik loh Rasulullah, enggak ada salah apa-apa. Aisyah itu masih wanita yang sangat muda. Kalau seandainya betul Aisyah itu berzina, kamu enggak perlu susah-susah. Allah pasti akan memberitahu. Allah pasti akan menurunkan wahyu, memberitakan bahwasanya Aisyah zina. Allah enggak akan tinggal diam. Maka manusia pun heran, para sahabat pun heran. Iki budak tapi omongannya kok sangar. Ini budak tapi omongannya kok ngalah-ngalahi orang pinter. Itu ya ikhwan, kadang seseorang itu diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebagian keadaan ngomongnya itu benar. Ngomongnya itu benar-benar lurus. Dan memiliki fikih yang sangat dalam. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memastikan, mengecek kepada semua orang, kepada semua yang ingin beliau tanyai, dari jawabannya Usama, dari jawabannya Ali, dari jawabannya Barirah, dari jawabannya Zaid bin Harithah, dari jawabannya Ummu Aiman, dari jawabannya siapa lagi satunya? Siapa lagi dah? Zainab binti Jahash. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin yakin bahwasanya Aisyah tidak bersalah, qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi fasta'dzara min Abdullah bin Ubay wa huwa 'alal mimbar. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan dan beliau mantap Aisyah enggak bersalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera berdiri bangkit. Fasta'dzara, yaitu untuk meminta pertanggungjawaban kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayo kon. Terbukti keluargaku enggak bersalah, gimana sekarang urusannya? Ayo, tanggung jawab TJ kamu. Nah itu. Fasta'dzara artinya meminta pertanggungjawaban dari Abdullah bin Ubay bin Salul, wa huwa 'alal mimbar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Ini menunjukkan waroknya, sifat hatinya Rasulullah, sifat hati-hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus ini terdapat pelajaran Rasulullah itu hati-hati, enggak buru-buru naik, enggak buru-buru mengumumkan di depan umum sebelum beliau memastikan. Harusnya seperti itu. Jadi jangan buru-buru ngomong di depan umum sebelum dipastikan dulu kejadiannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin, baru beliau itu naik dan meminta pertanggungjawaban. Diusut kasus ini. Karena enggak baik membiarkan kasak kusuk terus berlalu, maka harus segera dituntaskan. Ini juga termasuk dalil menyelesaikan masalah, menyelesaikan problem. Jadi kalau misalnya di perkumpulan kita ini ada kasak kusuk, ada enggak jelas tuduhan, enggak jelas gini-gini, sebagai seorang yang di depan seharusnya langsung segera diselesaikan. Yang bertanggung jawab di sini hendaknya segera menyelesaikan. Hendaknya segera disikapi, diusut tuntas dan diselesaikan mana yang salah, mana yang benar. Karena kalau perkara ini dibiarkan terus, nanti akan menimbulkan dunun, menimbulkan prasangka-prasangka buruk terus, dan itu enggak boleh. Maka dari perbuatannya Rasulullah ini kita bisa mengambil pelajaran, kalau ada masalah di kasak kusuk kawan-kawan, hendaknya segera dituntaskan biar enggak menyisakan dunun, prasangka, ganjalan di dalam hati. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, may ya'dzuruni min rajulin qad balaghani anhu adzahu fi ahli. Siapa yang menolongku, man ya'dzuruni artinya menolongku, siapa yang mau bertanggung jawab ini, dari seorang laki-laki yang telah sampai kepadaku gangguannya terhadap keluargaku. Siapa yang mau menolongku, siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang gelem gepuk, nah itu siapa yang gelem ngukum Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang mau menolongku dari seseorang yang telah mengganggu keluargaku. Ini namanya membela keluarga, boleh ya Ikhwan. Kalau keluarga kita benar, enggak bersalah, kita boleh membelanya. Kalau keluarga kita salah, enggak boleh kita bela. Wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Sungguh demi Allah, tidaklah aku mengetahui atas keluargaku kecuali kebaikan. Ini namanya merekomendasi. Gini caranya orang itu kalau mau merekomendasi, sepengetahuanku. Nah, gitu. Kalau kamu mau merekomendasi orang, itu sepengetahuanku. Ojo ngomong wong iku apik. Tapi bilang yang saya tahu orang itu bagus. Itu lebih ahwat. Itu lebih hati-hati di dalam merekomendasi orang. Kalau orangnya itu di depan kita, maka ditambah lagi syariat untuk mengatakan nahsibuhu kadzalika wallahu hasibuhu wa la nuzaki 'alallahi ahada. Itu kalau orangnya di depan kita. Biar kita itu enggak merekomendasi secara lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok bilang orang itu baik? Kamu tahu po hari-harinya secara tersembunyi kayak apa. Tapi bilang yang saya tahu orang itu baik. Sungguh demi Allah, tidaklah aku mengetahui atas keluargaku kecuali kebaikan. Walaqad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira, dan mereka pun menyebutkan seorang laki-laki, yaitu maksudnya siapa? Safwan. Rajulan di sini adalah Safwan. Sungguh mereka menyebutkan laki-laki yang aku juga tidak mengetahui padanya kecuali kebaikan. Jadi gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menepis kasus ini, beliau sangat bijak. Yang wanita, yang perempuan juga dipuji. Aku si wanitanya, yaitu istriku, sungguh aku tidaklah mengetahui kecuali dia adalah orang baik. Lawannya juga, lawan yang dituduh juga, pasangan yang dituduh juga, itu juga orang baik. Lah sama-sama orang baik ya. Yang perempuan juga orang baik, yang laki-laki juga orang baik. Jadi mau zina dari mananya? Dari mana ada jalan zina sementara wanitanya baik, laki-lakinya juga baik? Lambok kok salah si jine jelek, nah itu mungkin bisa. Maka ini ditepis sama Rasulullah SAW secara tafsil, secara rinci. Yang wanita juga baik, yang laki-laki juga baik. Dari mana ada zina? Karena kalau kadang kalau satunya baik, satunya buruk, mungkin si jine makso, satunya maksa. Kalau yang wanitanya jelek, laki-lakinya baik, mungkin bisa terjadi makso terus. Maksa terus yang wanita, akhirnya namanya laki-laki tetap kalah. Atau yang laki-laki yang buruk, wanitanya baik, bisa kepaksa juga akhirnya. Terjadilah perbuatan pemerkosaan, bisa. Lah ini dua-duanya baik. Jadi enggak bisa zina, tuduhan zina tertepis. Ini uslubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menepis kasus perzinaan. Yaitu kedua-duanya adalah orang baik. Jadi enggak mungkin terjadi. Wong sing lanang ya wong apik, sing wedok ya wong apik, enggak mungkin terjadi zina. Maka ini juga pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan. Dalam riwayat yang lain, rajulan sholihan, dipuji soleh. Kalau yang muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat disenangi oleh para sahabat. Kenapa? Karena itu adalah pujian dari Rasulullah. Sebagaimana sebagian sahabat bilang, Amr bin Taglib, pujiannya Rasulullah itu lebih aku cintai daripada, rekomendasinya Rasulullah itu lebih aku cintai daripada unta merah. Karena berarti kalau kita dipuji sama Rasulullah, berarti kita benar baik insya Allah. Oh, itu pujian dari Rasulullah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan tidaklah orang tadi, yaitu Safwan ibn al-Mu'attal, masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Yadkhulu ala ahli itu maksudnya masuk ke rumah, bukan kok masuk ke kamarnya Aisyah, bukan. Dan tidaklah si Safwan masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Jadi kapan ada zina? Kapan ada ngintip? Kapan ada melihat? Kapan ada ngobrol? Kapan ada mukaddimah zina? Enggak ada. Maka yang pertama adalah takdil secara umum. Aku tidak mengetahui laki-laki kecuali dia adalah orang baik. Terus masuk ke rumah, ke rumahku pun, atau melihat keluargaku pun, mendak apa namanya, bersama dengan keluargaku pun, itu juga selalu sama aku. Maka Rasulullah SAW di sini juga menafikan zina dan juga menafikan mukaddimahnya zina. Karena zina itu punya mukaddimah. Awalnya dari cuma lihat, saling lihat-lihat toh, akhirnya kenalan, akhirnya SMS-an, akhirnya WA-an, akhirnya janjian. Itu namanya mukaddimat. Mukaddimahnya zina. Karena itu Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati, supaya mengharamkan juga seluruh mukaddimahnya. Ayat wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina, itu bukan hanya mengharamkan zina, tapi juga mengharamkan seluruh mukaddimahnya, dari berbicara, dari saling melihat, dari bertemu, semua itu menjadi haram gara-gara ayat tersebut. Maka yang pertama ini adalah pujian secara umum, orang itu baik. Demikian juga dalam masalah-masalah seperti ini, dia juga orang yang amanah. Wa ma yadkhulu ala ahli illa ma, dia enggak pernah bertemu keluargaku sendirian. Selalu bersama aku. Dan ini sebagai nasihat, hendaknya suami itu kalau ada urusan dengan orang lain, hendaknya selalu menemani istrinya, jangan dibiarkan istri itu sendirian bermuamalah dengan orang lain ajnabi. Boleh Istri itu beli pakaian dari orang laki-laki boleh. Beli apa dari laki-laki boleh, tapi hendaknya ditemani. Hendaknya ditemani. Biar menepis dzara'i, pintu-pintu keburukan, terutamanya adalah zina. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seperti ini, dalam riwayat yang lain disebutkan beliau fahamidallah sebagaimana biasa, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, beliau memuji Allah kemudian baru mengucapkan seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah enggak langsung aja kok minta dibantu orang? Kenapa? Kenapa kok Rasulullah enggak langsung nang omahe Abdullah bin Ubay bin Salul, kok niki ngawur kok tak cambuk. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada para sahabat? Kenapa ya, ikhwan? Ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tolong dan juga meminta istizhar dari Abdullah bin Ubay bin Salul kepada para sahabat. Ini terdapat pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah bahwasannya Abdullah bin Salul ini adalah orang kawakan, orang tua di situ. Dia adalah orang terpandang, orang asli Madinah, orang asli di Madinah situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun juga, walaupun beliau adalah nabi, beliau adalah seorang amir, beliau adalah pendatang. Jadi adabnya seorang pendatang itu bagaimanapun juga tetap melibatkan orang asli situ. Nah, ngono lho. Iki jenenge apa? Wong ngerti toto kromo. Ini namanya tahu sopan santun dan ini namanya pamit. Ini namanya orang yang tahu bab dalam permisi. Ini orang tahu permisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita seperti itu. Ya Rasulullah mampu saja. Rasulullah kalau bilang bunuh itu Abdullah bin Ubay bin Salul, mampu. Rasulullah bilang itu cambuk itu Abdullah bin Ubay bin Salul, mampu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimanapun juga kalau orang pendatang itu tetap ada pamit kepada orang asli. Karena dikhawatirkan nanti orang asli itu punya kekuatan dan nanti akhirnya enggak efektif. Maka cara seperti ini itu lebih efektif ya ikhwan. Melibatkan orang kampung situ asli itu lebih efektif. Maka seorang dai ini mengandung pelajaran. Seorang dai kalau kita itu pendatang, kita itu adalah ustadz pendatang misalnya di tempat situ, bagaimanapun juga hendaknya menjalin hubungan baik dengan orang situ, melibatkan orang situ. Syekh Mukbil selalu melibatkan ahli wadi'ah. Syekh Mukbil selalu melibatkan ahli wadi'ah dalam segala urusan sarana dan prasarana dakwah di Dammaj. Kalau seorang dai itu enggak melibatkan, enggak punya toto kromo, enggak punya sopan santun, enggak punya permisi kepada orang asli seperti itu, nanti kesannya itu buruk. Ya bisa-bisa, mampu-mampu, tapi nanti kurang efektif. Maka jangan menyepelekan orang asli situ. Tetap ada namanya pamit, itu tetap ada. Itu ya ikhwan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk bertanggung jawab tentang kasusnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan juga kasus ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan kaum muslimin. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya urusan rumah tangganya Rasulullah, urusan kehormatan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah urusan ammah, ini adalah urusan dakwah. Makanya di sini beliau walaupun ini adalah urusan pribadi, tapi ini menyangkut urusan umum ini. Ini bukan hanya urusan pribadi. Ini sudah menjadi urusan umum. Ini sudah menjadi urusan dakwah karena adhiyah, gangguan ini juga dari kaum munafikin, dari orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menuduh Aisyah berzina itu bukan karena cuma kasus karena Aisyah itu bersama dengan Sofwan saja, enggak, tapi karena Aisyah itu adalah keluarganya Nabi, sedangkan yang menuduh itu adalah orang yang membenci Nabi gitu loh. Jadi ini urusannya urusan dakwah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan orang banyak, melibatkan kaum muslimin. Jadi jangan seperti ini, jangan dikatakan Rasulullah urusan pribadi kok minjam nama kaum muslimin, minjam nama dakwah? Enggak. Mau mukul orang saja pinjam mik pakai ini biar jadi urusan dakwah? Enggak. Ini adalah urusan umum memang. Urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah urusan umum. Berkaitan erat dengan dakwah beliau karena ini adalah dari munafikin. Munafikin memusuhi dan membuat tuduhan seperti ini adalah karena membenci dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urusannya urusan dakwah. Dan ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwasannya kalau seorang dai itu dicela, seorang pengasuh misalnya, seorang pembawa dakwah dicela dan dimusuhi, ini adalah masalah bagi kita semua. Dilihat masalahnya, kalau masalahnya itu adalah berkaitan dengan dakwah, maka itu menjadi urusan kita semua. Misal di sini, ustaz kita, kalau dimusuhi, dibenci, atau dikoreksi, ini menjadi urusan bagi kita semua. Karena masalah-masalah dakwah. Beda kalau masalahnya itu masalah pribadi, misal dia mencela ustaz kita gara-gara ada urusan duit, atau ada urusan hutang yang belum tertunaikan, atau ada urusan lain, nah ini lain masalahnya, kita enggak ikut-ikut. Tapi kalau mencelanya adalah urusan dakwah, dicela karena dakwahnya, dicela karena ini namanya urusan dakwah. Ini menjadi musuh bagi kita semua. Maka kita juga harus serempak untuk membela guru kita, gitu loh. Seperti di sini. Urusan ini adalah urusan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menyangkut nama dakwah, maka ini menjadi urusannya kaum muslimin. Mencela Rasulullah berarti mencela dakwah. Demikian juga mencela seorang pembawa dakwah, mencela seorang dai. Disebabkan dakwah yang ia bawa ini juga menjadi masalah bagi dakwah. Sehingga kita juga enggak boleh terus berkawan, guru kita dimusuhi, guru kita dicela dengan orang oleh orang tersebut, kemudian kita enak ngobrol sama dia, kita berkawan dengan dia. Ya enggak boleh. Orang itu mencela dakwah, memusuhi dakwah kok kemudian kita enak-enak ngobrol dengan dia. Enggak boleh. Kita harus serentak. Sebagaimana di sini, kaum muslimin harus serentak membela rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini urusannya urusan dakwah. Paham ya, ikhwan? Itu. Qala faqama, qalat faqama Sa'dun ibn Sa'd bin Mu'adz, akhu Bani Abdul Asyhal. Maka langsung di situ orang-orang Ansar dan Muhajirin berkumpul. Faqama Sa'd bin Mu'adz, maka berdirilah Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz ini adalah pemimpinnya suku Aus. Kunyahnya Abu Amr. Abu Amr Sa'd bin Mu'adz, beliau adalah sahabi jalil. Beliaulah yang mendakwai Bani Abdul Asyhal. Dan beliaulah yang dikatakan arsy itu goncang gara-gara beliau meninggal. Ihtazzal al-arsyu limautihi. Arsy itu sempat goncang, sempat ihtazza, bergetar karena meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Saking bagusnya beliau. Dan itu enggak mustahil dan itu enggak aneh. Fama bakat alaihi musama, orang soleh, orang baik itu kalau meninggal nangis, langit-langit itu nangis. Fama bakat alaihi musama wal ard wa ma kanu mundharin. Bumi-bumi juga menangis. Ini Sa'd bin Mu'adz, pemimpin suku apa tadi? Aus. Jadi di Madinah itu terdiri dari dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Al-Ansor itu adalah orang-orang Madinah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua terdiri dari dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Keduanya adalah musuh bebuyutan dulu sebelum Islam datang. Perang saja. Setelah Islam datang maka dipersatukan oleh Islam. Nah, ini kasus ini memicu kembali luka lama. Memicu kembali luka lama. Akhirnya Aus dengan Khazraj hampir perang lagi. Faqama Sa'd bin Mu'adz, akhu Bani Abdul Asyhal. Akhu Bani Abdul Asyhal maknanya akhu Bani Fulan, itu artinya adalah salah satu orang darinya. Akhu Bani Abdul Asyhal maknanya adalah salah seorang dari Bani Abdul Asyhal, tapi bahasanya pakai akhu. Jadi jangan bingung, jangan diartikan saudaranya Bani Abdul Asyhal, enggak. Akhu Bani Fulan adalah al-muntasibu ilaihim, seorang yang menisbahkan kepada suku tersebut, kepada kabilah tersebut. Akhul kabilah maknanya adalah ahadu rijaliha, salah seorang dari laki-lakinya. Jadi maknanya ahu bani Abdul Asyal adalah Sa'd ibn Mu'ad, itu dari bani Abdul Asyal, dari kabilah bani Abdul Asyal, dia itu dari Aus, dari suku Aus. Faqala ana ya Rasulullah a'dziruka, kata Sa'd bin Mu'ad, saya Rasulullah SAW yang akan menolongmu. Fa in kana minal Aus darabtu unukahu, bilang saja sapa Rasulullah, tunjuk orangnya, siapa Rasulullah yang ganggu kamu. Kalau orang itu adalah dari Aus, tak tebasnya lehernya sekarang juga, akan saya tebas lehernya sekarang juga. Darabtu unukahu, saya bunuh sekarang juga. Bilang aja Rasulullah, siapa orangnya, tunjuk. Kalau dari Aus, dari kabilah saya, dari suku saya, enggak lama-lama, biar saya tebas sekarang. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj, tapi kalau itu adalah dari saudara kami dari Khazraj, dari suku sebelah. Di sini padahal sudah omongan ini sudah sopan sekali loh ya ikhwan, sudah dikatakan min ikhwanina. Kalau dari saudara kami dari Khazraj, kamu tinggal bilang amartana, tinggal kamu suruh. Fa fa'alna amraka, biar kami lakukan. Tinggal tunjuk Rasulullah jenengan, siapa yang ganggu sampean? Bilang. Kalau dari suku saya, sekarang juga akan saya bacok. Sekarang juga akan saya bunuh. Kalau dari kawan kami Khazraj, kamu tinggal tekan saja, tinggal bilang, tinggal perintahkan saja Rasulullah, akan kami laksanakan perintahmu. Nah, dari ucapan Sa'd ibn Mu'ad ini, orang Khazraj tersinggung. Gak enak ngomong rek. Kok ngomong kok ngono iki? Yang bikin tersinggung ini loh. Kalau dari Khazraj, kamu tinggal bilang, akan saya lakukan. Maka faqalat faqama rajulun minal Khazraj, maka orang dari Khazraj enggak terima. Terpicu ya ikhwan, namanya terpicu, terdorong oleh hamiyah. Wa kanat Ummu Hassan bint ammihi min fakhidhih. Wa huwa Sa'd ibn Ubadah. Jadi dua suku ini kebetulan pemimpinnya namanya sama-sama Sa'd, podo-podo Sa'd. Maka ini namanya bertarungnya dua Sa'd. Sitoke Sa'd Aus, satunya Sa'd dari Khazraj. Jadi kedua suku ini kebetulan pembesarnya keduanya namanya Sa'd. Satunya Sa'd ibn Mu'ad, satunya Sa'd ibn Sa'd ibn Ubadah, satunya Sa'd ibn Mu'ad, satunya Sa'd ibn Ubadah. Yang Sa'd ibn Mu'ad bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap melakukan sapa wae nang ngomong Rasulullah, tak bunuhnya, enggak usah lama-lama. Nah, ini yang omongan ini yang memicu kemarahannya Khazraj. Maka berdirilah seorang dari Khazraj. Wa kanat Ummu Hassan bint Ammihi, dan adalah ibunya Hassan bin Thabit. Itu adalah kebetulan adalah bintu ammihi, sepupunya Sa'd ibn Ubadah. Min fakhidhihi, yaitu bukan sepupu pas, tapi min fakhidhihi, jangan diartikan dari papanya, tapi diartikan ketemu di bapak-bapaknya, itu namanya min fakhidhihi. Pokoknya masih kerabat, masih sepupu, tapi bukan sepupu lek, bukan sepupu asli ketemu bapak sama bapak, bukan. Tapi itu makna min fakhidihi. Namanya ibunya Hassan adalah Furai'ah bintu Khalid. Ibunya Hassan namanya Furai'ah bintu Khalid. Jadi kebetulan Sa'd ibn Ubadah ini masih kerabatnya Hassan bin Thabit. Jadi wajar kalau ngamuk atau terbawa. Pokoknya intinya kejadian ini ikhwan akan memicu konflik. Besok insya Allah akan kita ambil konflik ini, ucapannya dua Sa'd ini, bertarung mereka. Sa'd ibn Ubadah sebagai orang Khazraj enggak terima. Alah, enggak benar. Kamu enggak akan mampu melawan Khazraj. Gitu, enggak terima deh. Enggak akan mampu melawan Khazraj. Akhirnya luka lama apa? Kembali. Menganga. Akhirnya balik Aus bek Khazraj meneh. Makanya ini ya ikhwan, bahayanya ucapannya munafikin. Mereka cuma modal abab, modal ngomong tok, tapi dampaknya merusak negara, Karena itulah Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan, kalian mengira itu adalah sepele. Wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Maka kasus ini sangatlah besar. Dan kita hampir mencapai puncaknya ini. Puncaknya itu kejadiannya pada ini, pada perang antara Haus dan Khazraj. Dan nanti ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga waktunya cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.